Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan ini ana diminta untuk menggantikan jadwal Al-Ustaz Zulkarnain Hafizahullah karena beliau berhalangan. Semoga Allah menyembuhkan semua kaum muslimin yang sedang tertimpa musibah berupa sakit, ya. Dan semoga Allah selalu memberikan kesabaran untuk mereka semua. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad. Terakhir kita telah memasuki bab La Yasubbu Walidayhi. Tidak boleh seseorang mencela kedua orang tuanya. Telah kita bacakan hadis yang pertama yang isinya larangan seseorang untuk mencela orang lain karena bisa saja orang yang dicela itu membalas dengan mencela orang tua kita. Dan ini termasuk dosa besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal kabair, kata Rasulullah, termasuk dosa besar yang seseorang harus bertaubat darinya. Kita tidak secara langsung mencela orang tua kita, akan tetapi menjadi sebab orang tua kita dicela oleh orang lain. Sehingga jangan sampai kita mengumbar lisan kita, tidak mengontrol lisan kita sehingga merendahkan atau mencela orang lain. Dan perbuatan ini mencela orang lain biasanya timbul karena ada rasa kibir, sombong. Ada ujub, merasa dirinya lebih dari orang lain. Ini diantara sebab seorang mencela orang lain. Sehingga memandang orang lain itu lebih rendah darinya. Dari sisi harta, dari sisi banyaknya anak, dari sisi kesempurnaan fisiknya. Sehingga hendaklah kita tawadhu karena Allah, karena ini perintah langsung dalam syariat kita, ibadah merendahkan diri karena Allah. Jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain. Dan para ulama, para salaf dulu yang memang mereka memiliki ilmu yang luar biasa, mereka berusaha untuk mengobati, menjauhi penyakit ujub, kibar. Seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika membacakan hadis di hadapan para muridnya, beliau sengaja membaca hadis dari catatan beliau. Supaya apa? Supaya tidak muncul ujub, ya, merasa memiliki hafalan yang kuat, rasa hafalan yang banyak. Padahal beliau hafal. Sehingga beliau mengobatinya dengan membaca hadis dari catatan beliau. Padahal beliau hafal. Ya. Beginilah perangai akhlak para salaf dulu. Mereka tawadhu. tidak merasa lebih besar, lebih berilmu, lebih kaya, karena sesungguhnya itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari apa yang kita miliki. Harta, ilmu, fisik yang sempurna, yang wajah yang tampan, dan yang lainnya yang sering seorang itu membanggakannya, itu semua pemberian dari Allah, bukan usaha kita. Kita hanya melakukan sebab saja. Sedangkan pada hakikatnya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini. Sehingga tidak ada yang harus kita banggakan. Sampai disebutkan perkataan sebagian salaf yang maknanya, bagaimana seorang itu bisa ujub membanggakan dirinya padahal dia manusia itu keluar dari lubang kencing ya sebanyak 2 kali. Ini disebutkan dari perkataan sebagian salaf. Bagaimana seorang itu bisa ujub padahal dia dulu sebelum ada di muka bumi ini ya. Ketika dia keluar ke muka bumi ini, keluar dari lubang kencing 2 kali. Ya. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Kita ini dari air yang hina. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan hadis yang selanjutnya. Berkata al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Qal, haddathana Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Makhlad. Qala akhbarana Ibnu Juraij. Qala al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis ini atau asar ini sampai ke Ibnu Juraij. Bahwasanya beliau Ibnu Juraij berkata, sami'tu Muhammad bin al-Harith. Aku telah mendengar Muhammad Ibn al-Harith Ibn Sufyan yaz'umu menyatakan, anna Urwata bin Iyadin akhbarahu, bahwasanya Urwa Ibn Iyad telah memberitakan kepadanya, kepada Muhammad Ibn al-Harith, annahu sami'a Abdullah Ibn Amr Ibn al-As yaqul, bahwasanya dia Urwa telah mendengar Abdullah bin Amr Ibn al-As berkata, minal kabairi indallah ta'ala an yastasibbar rajulu liwalidihi. Kata Abdullah Ibn Amr Ibn al-As, minal kabairi, termasuk dosa besar. Indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, an yastasibbar rajulu liwalidihi, adalah bila seseorang menjadi sebab orang tuanya dicaci, dicela. Ini kata Abdullah Ibn Amr Ibn al-As. Termasuk dosa besar jika seorang anak menjadi sebab orang tuanya dicela. Dengan apa? Yang ini telah dijelaskan oleh hadis yang sebelumnya, dengan mencela orang lain sehingga orang lain mencela orang tuanya sendiri. Orang tua yang mencela pertama kali. Jangan sampai kita mencela orang lain. Jauhkan diri kita dari ujub, kibir. Pikirkan bahwa diri kita ini adalah hamba yang hina, penuh dengan kekurangan, sehingga tidak perlu kita mencela orang lain. Celalah diri sendiri yang selalu melakukan kemaksiatan, yang selalu kurang dalam menjalani, melaksanakan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu khata, kata Rasulullah, selalu berbuat salah. Sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Nah, tidak perlu kita membanggakan diri kita. Ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As. Menjadi sebab orang tua dicaci orang lain adalah dosa besar. Ya. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan asar ini. Bimithlil hadithil awal. Sabahal dengan hadis yang pertama tadi. Minal kabari indallahi azza wa jalla. Termasuk dosa besar di sisi Allah adalah menjadi sebab orang tuanya dicaci orang lain. Wa kabairuz dzunubi la tughfaru illa bitaubah. Dosa-dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Dosa-dosa besar disyaratkan untuk bertaubat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuha tahtal khatar. Dan pelaku dosa besar berada dalam bahaya. Fa in taba taballahu alaih. Jika dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Pada Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat. Al-Ghafur, Maha mengampuni. Jika seorang bertaubat dengan taubat yang nasuh, yang sebenarnya, dengan taubat yang memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah akan mengampuni. Tidak boleh kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang pernah menjadi sebab orang tua yang dicela orang lain, maka bertaubatlah. Dengan taubat yang nasuh, pasti Allah akan mengampuni. Wa in mata 'ala kabiratihi fa huwa tahtal masyiatil ilahiyyah. Dan jika dia mati belum bertaubat dari dosa besarnya, yaitu menjadi sebab orang tua dicela dengan mencela orang lain, belum sempat dia bertaubat lalu dia mati, fahuwa tahtal masyiatil ilahiyah, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Jika tidak, Allah akan mengazabnya di neraka, wal iyadzu billah. Wa huwa ala khatar, maka orang yang menjadi sebab orang tuanya dicela orang lain berada dalam bahaya. Nah, maka hendaklah kita berhati-hati. Hendaklah kita mengontrol lisan kita. Hendaklah kita mengontrol lisan kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, nukaffir 'ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan niscaya kami masukkan kalian ke tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, surga Allah, surga milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jika seorang menjauhi dosa-dosa besar, maka janji Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadah menuntut ilmu syar'inya, duduk di majelis, membaca Al-Quran, maka amal-amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecilnya. Sebagaimana dalam hadis, ya, satu solat ke solat yang lainnya, puasa satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, dan amal-amal soleh yang lainnya yang disebutkan dalam hadis bisa menghapuskan dosa-dosa kecil di antara dua amalan tadi. Ya. Antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Antara Ramadan satu ke Ramadan berikutnya. Kata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah bimakna ayat ini annal kabaira idza lam tujtanab fasahibuha ala khatar. Bahwasanya jika dosa-dosa besar tidak dijauhi, maka pelaku dosa besar itu berada dalam bahaya. Berada dalam bahaya. Wa ma'na an yastasibbar rajulu liwalidihi ay yatasabbab fi sabbi walidihi. Ya. Makna an yastasibba ar-rajul liwalidihi dalam asar ini adalah seseorang menjadi sebab orang tuanya dicela orang lain. Dengan cara apa menjadi sebab? Dengan mencela orang lain, mencela teman, mencela tetangga, mencela rekan, ya. Sehingga orang yang dicela tadi mencela orang tua kita, waliyazubillah. Ini menjadi sebab orang tua kita dicela, sudah termasuk dosa besar, ya. Menjadi sebab saja. Apalagi kalau mencela langsung orang tua, tentunya dosanya lebih besar. Waliyazubillah. Maka berhati-hatilah dari ketergelinciran lisan. Berikutnya berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Abdullah ibn Yazid, qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman an abihi an Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis, sanad hadis yang sahih ini sampai sahabat Abu Bakrata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al'uqubatu." Tidak ada satu dosa pun yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya, ma'a ma yuddakharu lahu, di samping ada hukuman yang disimpan untuknya di akhirat nanti, minal baghyi wa qati'atir rahim, ya, dari perbuatan sewenang-wenang yaitu kezaliman, al baghyi wa qati'atir rahim, dan dosa memutus hubungan kekeluargaan. Nah, maknanya dua dosa ini, ya, lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia dan di akhirat. Nah, dosa besar ini, menzalimi orang lain dan memutus hubungan kekeluargaan. Berkata Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah menjelaskan hadis yang agung ini, ishtamala hadzal haditsu ala dzikri kabirataini min kabairiz dzunub. Hadis ini berisi penyebutan dua dosa besar dari dosa-dosa besar yang banyak. Hadis ini menyebutkan dua dosa besar yang ancamannya luar biasa. Uqubatuhuma ajilatun wa ajilah. Hukuman dua dosa besar ini disegerakan di dunia, wa ajilah, dan juga ada di akhirat nanti. Apa dua dosa besar ini? Wahuma al-baghyu alladhi huwal udwanu alal ghair. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman, perbuatan sewenang-wenang. Yang itu maknanya adalah al-udwanu alal ghair, menzalimi orang lain. Menyakiti, menzalimi orang lain. Ini adalah al-baghyu. Ya. Seorang tidak ada masalah dengan dia, tidak ada dosa, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dizalimi, disakiti. Ya. Wa min jumlati dzalika, termasuk menzalimi orang lain adalah al-i'tida'u bisabbi wa syatmi awil dharbi awil adha bi'ay naw'in min anwa'il adha. Termasuk kezaliman adalah menzalimi orang lain dengan mencelanya, menghinanya, atau memukulnya, awil adza, atau menyakitinya dengan berbagai macam jenis kezaliman, ya, gangguan. Ya. Ini kata Asy-Syazid Al-Madkhali rahimahullah. Jangan dipikirkan bahwa menzalimi orang itu hanya dengan fisiknya saja. Menzalimi orang bisa dengan lisan, mencela, menghina. Ini termasuk kezaliman yang diancam dengan hukuman yang disebutkan dalam hadis ini. Disegerakan hukumannya di dunia dan akan dihukum juga di akhirat nanti. Karena secara umum kezaliman itu sangat besar dosanya. Dan doa orang yang terzalimi mustajab. Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah menzalimi orang lain, baik dengan lisan atau dengan segala bentuk gangguan yang itu termasuk kezaliman, ya. Dan yang telah melakukan kezaliman, maka cepat-cepatlah minta kerelaan, keridhaan orang yang terzalimi sebelum dia mati dan akan dihisab pada hari kiamat nanti. Karena hak manusia itu tidak akan gugur sampai diminta keridhaannya. Adapun hak Allah, maka jika kita bertaubat dengan taubat yang nasuh, maka Allah akan mengampuni. Adapun hak manusia, maka ditambah syaratnya, harus minta keridhaan, harus dikembalikan jika harta yang dirampas, yang dirusak, harus minta keridhaan, kerelaannya. Jika tidak, maka yakinilah bahwa pada hari kiamat nanti Allah yang Maha Adil akan menghakimi orang yang menzalimi orang lain. وَقَدْ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنِ الْبَغْيِ لِمَا فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ. Dan sungguh Allah telah melarang dari kezaliman, karena padanya ada gangguan, mudarat kepada orang lain. وَنَهَى أَنْ قَطِيعَةِ الرَّحِيمِ. Dan Allah telah melarang dari memutus hubungan kekeluargaan. أي an ya'tiya bil asbabil lati takunu sababan fil qati'ati. Di antara bentuk memutus hubungan kekeluargaan adalah melakukan sebab-sebab yang menyebabkan putusnya hubungan kekeluargaan. Maka sebab-sebab yang bisa memutus hubungan kekeluargaan dilarang dalam syariat kita. Wa fi muqaddimatir rahim alwalidan. Dan yang paling pertama, yang paling berhak seseorang itu menjaga hubungan dengan mereka adalah kedua orang tua. Karena kedua orang tua itu yang paling pertama, yang paling terdepan, yang harus kita berbuat baik kepadanya, ya. Barulah yang kerabat yang terdekat lainnya, orang tua dulu, kemudian saudara kita, kemudian yang al-aqrab fal-aqrab, yang paling terdekat, ya, setelah itu. Nah, kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, yang paling pertama harus kita jaga hubungan kekeluargaan adalah kedua orang tua. Bagaimanapun jahatnya orang tua kita, sampai disebutkan dalam hadis yang sebelumnya, walaupun mereka kafir, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka di dunia ini. Dan semoga dengan akhlak yang mulia yang kita lakukan, semoga orang tua yang sebelumnya kafir itu bisa masuk Islam. Fa innahu la yajuzu lil ibni dzakaran aw dzakaran kana aw unsa an yusi'a ila walidayhi bil qawli wala bil fi'li. Sungguhnya tidak boleh bagi seorang anak laki-laki atau perempuan, tidak boleh dia menyakiti kedua orang tuanya, baik dengan perkataan atau perbuatan. Tidak boleh sama sekali menyakiti kedua orang tua. Fa in fa'ala, dan jika dia menyakiti kedua orang tuanya, fa huwa aqun, maka dia adalah anak yang durhaka. Wal uququ uqubatuhu mu'ajjalatun wa mu'ajjalatun, dan dosa durhaka kepada orang tua itu disegerakan di dunia dan juga ada nanti hukumannya di akhirat. Li'anna Allah azza wa jalla 'azzama sya'na birril walidain, karena Allah telah mengagungkan perkara bakti kepada kedua orang tua. Wa qarana ta'atahuma bi ta'atihi li'izami sya'nihima, dan Allah telah menggabungkan ketaatan kepada kedua orang tua dengan ketaatan kepada Allah. Allah gabungkan dalam ayat, Allah gandengkan dalam ayat. Kenapa? Karena besarnya perkara bakti kepada orang tua. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadalah hanya kepada Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan berbakti, berbuat baik kepada orang tua langsung setelah perintah bertauhid dan menjauhi kesyirikan. Menunjukkan berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu perkaranya besar. Nah, harus kita perhatikan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, dan telah kami perintahkan, telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, ibunya telah mengandung dengan susah payah, wa wada'athu kurha, dan telah melahirkannya dengan susah payah pula. Disebutkan di sini bahwa seorang ibu mengandung dengan susah payah dan telah melahirkan dengan susah payah agar manusia ingat dengan ibunya, jangan lupa dengan kebaikan ibunya. Nah, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, kami telah perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia, kata Allah, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di mana berbuat baik kepada orang tua sebagaimana yang telah kita lewati banyak bentuknya, bukan hanya dengan harta. Jangan dibayangkan, dipikirkan bahwa berbuat baik itu hanya dengan harta. Itu salah satunya. Jika kita mampu, jika kita punya kelebihan, itu sesuai dengan posisi kita masing-masing. Jika para thalabah, thalabatul ilm di sini, menginap di pondok sini, ya tetap bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, dengan belajar sungguh-sungguh, sehingga orang tuanya senang, tidak membuat masalah, sehingga orang tuanya tidak sedih. Tunjukkan bahwa para santri, para penuntut ilmu syar'i sukses, berprestasi di sini, sehingga orang tuanya senang. Itu pun bentuk bakti kepada kedua orang tua. Karena itu bisa membuat bahagia mereka. Wa madzalika illa lima qaddamal walidani minal jamili wal ihsani fi awqatin muta'aqibatin. Yang demikian itu, yakni Allah mengagungkan perkara bakti pada orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena kedua orang tua telah memberikan perawatan yang baik, ya, telah membesarkan dengan baik, telah berbuat baik kepada kita, fi auqatin muta'aqibah, terus menerus, ya, setiap waktu berbuat baik kepada anaknya. Madamal waladu ala qaidil haya, selama anaknya masih hidup di dunia ini, selalu berbuat baik kepada anaknya. Nah, dari kecil, ya, dirawat, diasuh, diberi makanan, dirawat, dicebokin, ya, disusui, sampai saat ini pun diperhatikan oleh kedua orang, dibelikan kitab, diberikan jajan, dikunjungi, di mana banyak anak-anak di luar sana tidak diberikan kenikmatan seperti ini. Ada yang harus di pinggir jalan, ya, mencari sesuap nasi, ya, susah untuk belajar. Maka yang diberikan nikmat bisa belajar tanpa memikirkan sesuap nasi, tinggal belajar saja, maka gunakan nikmat ini dengan semaksimal mungkin. Wa fi halatil hamli binisbati lil um wa halatil wad'i wa halatir radha'ati wal hadhanah, begitu juga ketika seorang ibu susah payah mengandung, susah payah melahirkan, susah payah menyusui, susah payah mengasuh, ya, membesarkan. Wa hakadha mata'ibuha mutata'ibah, dan beginilah keletihan, kesulitan seorang ibu itu tidak ada hentinya sampai saat ini. Wa hakadzal ab yaqumu bikafalatil abna, begitu juga jasa seorang ayah yang menanggung, memikul biaya hidup anak-anaknya, wa yas'a fi masalihihim, dan berusaha keras bagaimana memberikan kebaikan, maslahat kepada anak-anaknya. Bagaimana anaknya selalu sehat, ya. Jika sakit langsung diobati, datang ke rumah sakit, siap berhutang, siap, ya, dianggap rendah oleh orang lain untuk anaknya, ya, berhutang, ya, sampai ada yang lebih dari itu, ya. Fala yajuzu lil abna'i an yasdura minhum al-uquq la bil qawli wa la bil fi'li, maka tidak boleh timbul dari seorang anak sifat durhaka. Tidak boleh anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak boleh durhaka dengan ucapan dan tidak boleh pula dengan perbuatan. Bal yajibu an yuqaddimul birra bil kalimati thayyibati wa bil khidmatil mufidati lil walidaini. Kan tapi wajib seorang anak itu berbakti dengan ucapan yang baik, berkata yang baik di hadapan orang tuanya, tidak kasar, ya, tidak membantah jika yang diminta itu perkara yang mubah, ya, apalagi disyariatkan, dan bilkhidmatil mufi, dan melayani mereka dengan pelayanan yang bermanfaat, wa qadail haja, dan memenuhi kebutuhan mereka, wa tafaqqudil ahwal, dan memeriksa keadaan mereka, apa yang mereka butuhkan maka dipenuhi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa hakadha baqiyatul arham minal ikhwati wal akhawati wal a'mami wal akhwali wal ammati wal khalati, dan beginilah cara menyambung silaturahim pada kerabat yang lain, dari saudara, saudari, paman dari bapak, dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu. Wa kullu man yamuttu ilaihim asyakhsu bisilatin, dan semua yang ada hubungannya, ada hubungan kekerabatan dengan dirinya, yu'tabaruna min zawil arham, mereka itu dianggap sebagai zawil arham, orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan rahim. Saudara, saudari, paman, ibu, dan semua yang ada hubungan dengan seseorang secara kekeluargaan, kekerabatan, mereka adalah orang-orang yang harus kita sambung tali kekeluargaan pada mereka, terhadap mereka. Yanbaghi an yuhsina ilal jami'i ihsanan bil qawli wa bil fi'li. Seharusnya, semestinya seorang itu berbuat baik kepada semua kerabat, semua yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan ucapan, perbuatan, wabisilati dengan menyambung silaturahim, wabita'alimi dengan mengajarkan ilmu agama, terutama yang masih terjatuh pada kesyirikan, kemaksiatan. In kana min dzawil ilmi, jika seorang itu memiliki ilmu, maka salah satu bentuk menyambung silaturahim, berbakti pada orang tua adalah mengajarkan mereka ilmu yang diajarkan oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu baran biwalidayhi. Sehingga jika dia melakukan perbuatan baik dengan ucapan, perbuatan, pengajaran, maka dia menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Wabaran birahimihi, berbuat baik dengan kerabatnya. Wasaliman minal uquqi wal qati'ah, dan selamat dari perbuatan durhaka dan selamat dari memutus hubungan kekeluargaan. Nah, ini penjelasan hadis yang agung ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa mengamalkannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.